Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama wal awliya was sulaha wal anbiya ma'a habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan bimbingan yang mulia Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Ilmi, Adabul Alim wal Muta'allim, tata krama bagi penuntut ilmu dan bagi guru. Tata krama bagi guru dan penuntut ilmu. Kita sudah sampai kepada adab seorang murid depan guru di bagian yang terakhir. Bagian yang kedua belas panjang, kita belum sempat menyelesaikan bagian 12. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fi darin amin ila anqal. Halaman 41. Wa idha masya ma'asyaykhi. Kalau seorang murid lagi berjalan menemani sang guru, falyakun amamahu billaili. Hendaknya ia berada di depan kalau berjalan di malam hari. Wa wara'ahu bin nahari. Kalau siang hari, sang murid di belakangnya sang guru. Kalau malam ya, sekaligus sang murid mencarikan jalan, takut ada duri, kayu, jalan yang tidak enak. Biar murid dulu yang melewati. Illa ayyaktadiyal amru khilafa dhalika. Kecuali permasalahannya menjadi berbalik. Karena satu hal, misalnya di malam hari gurunya harus di depan. Mungkin karena jalan sudah jelas. Atau karena lizahmatin au ghairiha, atau karena padat sehingga gurunya pun harus dulu, nanti keburu kena desakan yang lainnya. Intinya fleksibel. Jadinya sebetulnya yang diajarkan Syekh Hasyim Asy'ari itu, intinya seorang murid itu selalu mementingkan kemaslahatan guru. ويتقدم عليه في المواطن المجهولة الحالي. Hendaknya seorang murid itu mendahului gurunya jika berada di tempat yang majhulatil hali, keadaannya tidak diketahui. Jangan-jangan ada binatang buasnya atau apa. Seperti yang terjadi pada sahabat Nabi Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di saat Nabi dengan Nabi mau hijrah mampir ke gua. Di Gua Tsur Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, aku akan masuk dulu, aku akan lihat keadaan gua." Dilihat keadaan gua, dirapikan, dibersihkan, diamankan, baru sudah selesai baginda Nabi, silakan masuk. Nah, begitulah adabnya seorang murid. Liwahlin, karena adanya lumpur misalnya. Biar coba dulu, jangan sampai bles kakinya kiainya, muridnya ketawa di belakangnya. Jadi dia dulu mencoba, ini bles, aman kaki, kuat. Au haudin, atau mungkin ada kolam-kolam dalam daknya. Wa fil mawatinil khatirati, begitu juga di tempat tempat yang membahayakan. wa yakhtarisu, dan hendaknya menjaga, menjauhkan min tarsyishi thiyabi syekhi, dari kena percikan bajunya sang syekh. Menjaga bajunya sang syekh, guru, dari percikan. Mungkin kalau kita jalan setelah selesai hujan, memang hujan sudah tidak ada, tapi kan ada sisa-sisa air yang turun dari genteng, itu akan memercik. Maka jangan gurunya ditaruh di pinggir, nanti kena percikan, taruh di tengah. Intinya menghindarkan guru dari hal-hal yang tidak baik. Wa idza kana fi zahmatin, kalau ternyata berada di tempat yang sesek, padat, sonahu anha biyadihi, hendaknya seorang murid itu menjaga guru dari desak-desakan tadi, biyadihi, dengan tangannya. Imma min kudamihi aw man waraihi, tergantung padatnya dari mana. Kalau desakannya dari depan, dijaga dari depannya. Kalau desakannya dari belakang, dijaga di belakangnya. Wa idza masya amamahu, kalau murid itu berjalan di depannya, dalam keadaan dia harus berada di depannya, iltafata ilaihi ba'da kulli qalilin, sering noleh. Jangan-jangan kita duluan, gurunya ketinggalan jauh. Karena mungkin seorang guru sudah sepuh jalannya, tidak secepat anak muda. Fa in kana wahdahu wa syaikhu yukallimuhu, kalau berjalan berduaan saja dengan syekh, enggak ada orang lain, kemudian syekh mengajak bicara, halatal masyi, waktu lagi berjalan diajak ngomong sama syekh, wa huma, dan sama-sama di tempat yang terlindung, ada penutupnya, enggak kena terik matahari, enggak kena hujan. Falyakun an yaminihi, la, jika tempatnya syekh ngomong, tempatnya memungkinkan, ya jangan depan belakang lagi, mundur jejer di kanannya syekh atau di kirinya syekh. Kan enggak enak kalau muridnya di depan terus sambil ngobrol begitu. Wa qila an yasarihi mutaqaddiman alaihi qalilan multafitan ilaihi, muridnya maju sedikit sambil noleh, sehingga gurunya enggak perlu repot-repot noleh-noleh terlalu jauh. Karena jalannya begini, muridnya agak maju sedikit, gurunya berjalan. Guru ngomong, wajahnya tetap menghadap ke depan, tapi muridnya sambil berjalan, sambil noleh kepada sang guru. Wa yu'arrifu syekha, kalau berada di sebuah tempat, yu'arrifu, mengenalkan syekha kepada sang guru, biman quruba minhu, orang yang berada di sekitar, orang yang dekat. Orang-orang, maksudnya kalau kita dengan seorang guru pergi ke sebuah tempat dan kita kenal dengan orang-orang yang ada di situ, berbisiklah kepada sang guru, ini fulan namanya ini, atau mengenalkan. Mimman qasadahu minal a'yan, orang yang memang dituju sama sang kiai, sama sang guru, dari orang-orang yang terpandang, a'yan itu terpandang. Apakah orang alim, pejabat, dan sebagainya. Dikasih tahu, ini ustadz ini guru, ini kiai ini guru, ini pejabat ini guru, dikenalkan supaya sang guru enggak bingung. Ilam ya'lami syekhu bihi, jika sang guru memang tidak tahu ABC-nya, siapa A siapa B-nya. Wala yamshi ila janibi syekhi illa li hajatin aw isyaratin minhu, jangan sampai kita berjalan menuju kepada sang syekh kecuali memang ada hajat atau isyarat gurunya memanggil, baru mendekat. Wa yahtarizu an muzahamatihi bikatfihi, berusahalah untuk tidak, wa yahtarizu an muzahamatihi, hendaknya kita menghindarkan syekh dari berdesak-desakan, bikatfihi, dengan pundaknya. Jadi bagaimana menahan, kalau syekh ada di sini kita tahan begini. Kan yang paling kuat adalah pundak kita yang bisa menahan jika didesak sama orang. Aw bi katfi dabatihi, kalau memang itu in kana raqibaini, jika naik zaman dulu tuh naik unta barengan, naik unta. Yang dijaga adalah untanya atau kudanya sang guru biar tidak kedorong. Wa mulasaqati thiyabihi, nempel di bajunya, mendekat kepada baju sang syekh agar tidak terkena dengan desakan orang-orang lain sampai baju syekh nanti kotor dan sebagainya. Memang ini adalah tambahan. Syekh Hasyim Asy'ari perlu punya peluang waktu untuk memberikan pengajaran kepada kita sampai urusan-urusan sepele seperti ini. Yuthiruhu wa yuthiruhu, dan hendaknya mengutamakan syekh, diutamakan syekh untuk berada li jihadid dhilli, di tempat misalnya kita berjalan atau lagi berdiri di tempat ada perlindungannya kena terik matahari, yang satu ada lindungan pohon. Syekhnya taruh yang kena lindungan pohon biar tidak kena panas. Mikir saja. Bisayfi, di musim panas. Kalau musim panas, pilihkan tempat yang terlindung dari matahari. Wabijihati syamsi fisyitai, kalau musim dingin, kasihlah syekh tempat yang ada matahari, anget tuh enak. Nggak kebayang orang Indonesia musim dingin, musim panas ini kayak apa sih ini? Karena musim di sini nggak ada, dan kalau musim dingin di negeri Arab sana tuh dingin-dingin bener. Rasanya matahari itu enak, betul. Wabil jihati allati la taqra'u syamsu fiha wajhahu, tapi tentunya biarpun wabil jihati di arah yang sekarangnya la taqra'u syamsu, sinar matahari tidak mengenai wajhahu, wajah sang syekh. Idzal tafata ilaihi, kalau lagi noleh kepadanya. Jadi tetap posisi syekh itu aman. Kalau harus kena sinar matahari, aman. Jangan sampai mengenai wajahnya juga. Kalau kena wajahnya kan silau. Walamsi baina yadai syekhi wa baina man yuhaddithuhu. Hendaknya jangan sampai kita berada di tengah-tengah antara syekh dan orang yang diajak bicara syekh. Walayamsi, dan hendaknya jangan berjalan baina syekhi, di antara syekh wa baina man yuhaddithu, dan orang yang diajak bicara syekh. Kalau syekh lagi ngobrol sama seseorang, kita jangan berada di tengah-tengahnya, terhalang dong syekh nanti oleh kita. Bal yata'akharu anhuma, sedikit mundur biar syekhnya bisa berhadapan langsung dengan orang yang diajak bicara. Idza tahaddatha, jika syekh berbicara dengan orang tersebut. Aw yataqaddamu, atau maju. Yang penting aman, syekh bisa berhadapan langsung dengan orang yang diajak bicara oleh syekh. Walayaqrub, jangan terlalu mendekat, takut mengganggu. Walayasma, jangan pengen dengar ngomong apa sih syekh. Ini termasuk adab murid, kok fudul pengen tahu gurunya ngomong apa. Ini kurang ajar muridnya. Walayasma, jangan ikut dengar. Bukan ikut dengar, bukan pura-pura tidak dengar. Memang berusaha menjauhkan dari dengar. Takut sang syekh berbicara sesuatu yang enggak boleh didengar oleh sang murid. Jangan mendengar omongan guru kecuali memang yang sama guru diperdengarkan kepada kita seperti waktu ngajar. Kalau guru ngomong sama seseorang, jangan kita pengen tahu aja. Waliltafitu, jangan noleh. Kalau guru ngomong, sudah kita ngadep sana. Ngadep kepada sang guru, noleh kepada sang guru. Menjadikan sang guru tidak nyaman mau berbicara. Fa idza adkhalahu fil hadithi, kalau ternyata guru memanggil, adkhalahu, memasukkan kita, murid, fil hadithi, dalam bincang-bincang. Guru berbincang dua orang, antara guru dengan seseorang. Kita jangan toleh, jangan ikut mendengar. Dan kalau guru menginginkan kita masuk ke dalam obrolan tersebut, fil hadithi, fal ya'ti min janibin akhar, hendaknya jangan masuk ke tengah-tengahnya. Di samping guru yang saya. Kalau guru ada di sini, murid di sini, maka murid yang satu lagi ke sini. Kalau ada guru dua begini, ini guru, ini murid, ini guru, ini yang diajak ngomong oleh sang guru. Kita datangnya di tempat yang di sini. Jangan di tengah-tengah. Sampai begini di Syekh Hasyim mencermati bagaimana santri berjalan, bagaimana santri ngobrol dengan guru, masya Allah. Wa idza sadafa syekha, kalau berpapasan dengan sang guru, fittariqi, di jalan, bada'ahu bisalami, hendaknya murid memulai salam, wa yaqsiduhu, dan mendekat kepada sang guru, in kana ba'idan, kalau jauh, wala yunadi, dan jangan berkata, wey, hey, syat, ini jauh banget nih, adabnya di mana? Dekat dong. Wali salim alaihi min ba'idin, jangan salam dari jauh. Wala min waro'i, dan jangan dari belakang. Enggak adab, gurunya noleh. Bingung, merepotkan guru. Lagi jalan, salam dari belakang. Assalamualaikum. Enggak, maju dulu baru assalamualaikum. Wal yakrubu minhu, akan tapi hendaknya mendekat terlebih dahulu. Wa taqaddam alaihi, sedikit maju. Thumma yusallim, kemudian ucapkan assalamualaikum. Gitu. وَلْيُثِيرُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً بِالْأَخْذِ فِي طَرِيكٍ حَتَّى يَسْتَشِيرُهُ وَلْيُشِيرُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً بِالْأَخْذِ فِي طَرِيكٍ, Jika di sebuah perjalanan ternyata ada kebimbangan atau ada dua pilihan, hendaknya sang murid tidak boleh mendahulukan. Baik sini aja guru, lebih baik jalan ini aja, ini kurang ajar. Tapi yastasyiruhu, yang baik mana guru? Urusan jalan ini, kanan atau kiri. Ataupun kalaupun kita ingin mengajak ke kanan, tinggal kasih tahu guru, kalau kanan itu sepertinya lebih cepat. Gimana menurut guru? Sampai urusan begini aja harus tanya, menunjukkan kalau adab. Sebab adab kan dari hati. Dari hati yang sambung dan hati yang memuliakan, hati yang mencintai, membuahkan ini semua nanti. Cara itu. Wala yas'aluhu, dan jangan bertanya kepada sang guru fitoriki di jalan. Tertanya permasalahan jangan di jalan, kecuali memang sang guru mengizinkan. Karena mungkin tidak ada waktu. Wa idza wasala ila manzili syekhi, kalau kita sampai ke rumahnya sang guru, fala yaqifu, maka janganlah seorang murid itu berdiri qubbalata babihi, depan pintu rumahnya. Jangan ngadep begini pintu, ngadep ke sana. Takut nanti dibuka ada keluarganya atau abah siapa-siapa yang dari dalam. Sama kalau kita salam ke rumahnya orang, jangan ngadep assalamualaikum. Wah, kaget begitu. Assalamualaikum, ngadepnya ke sana dulu. Assalamualaikum, baru kalau dibuka mendengar suara dan kita kenal baru ngadep. Assalamualaikum. Karahata yusadifa khuruja man yakrahu syekhu tila'ahu. Karahata, dikhawatirkan, ditakutkan. Ayusadifa, berpapasan atau melihat. Khurujaman, berpapasan dengan orang yang keluar. Yakrohu syekhu tila'ahu, yang Allah tidak senang kalau kelihatan. Jadi kalau ngadep begini, yang keluar anak putrinya atau apa. Kan syekh gak ridho mungkin. Maka jangan menghadap ke depan pintu. Wa idza sa'ida ma'ahu sulama. Kalau naik tangga bersama sang syekh. Wa idza sa'ida, dan jika naik siapa murid ma'ahu dengan guru sulaman ke tangga. Ta'akhara, maka hendaknya mundur. Siapa yang mundur? Al-muta'allimu, sang murid. Ani syekhi, dari syekh. Mundur bareng-bareng nanti jatuh. Atau mempersempit tangga, namanya tangga. Wa idza nazala, dan jika turun asy-syekhu, guru, sabaqahu, hendaknya murid yang mendahului. Lihtimali an tazilla rijlu syekhi, khawatir kalau guru nanti kepleset kita bisa menahan sehingga guru tidak tergelincir terus ke bawah. Fa ya'tamidahu, maka syekh bisa bersandar kepada murid tersebut. Wala yaqulu, dan hendaknya jangan berkata seorang murid lima ra'ahu syekhu. Lima ro'ahu syekhu, lima terhadap sesuatu ro'ahu yang telah diambil pendapat oleh sang guru. Lima ro'ahu maksudnya pendapatnya sang guru. Lima terhadap sesuatu ro'ah itu adalah bisa melihat, bisa berpendapat. Walayakulu, jangan berkata lima ro'ahu syekhu kepada pendapatnya syekh. Wa kana khata'an, mungkin pendapat itu salah. Jangan katakan hadza khata', ini salah guru, enggak pantas. Wala hadza laysa bira'yin, ini bukan sebuah pendapat, enggak mutu. Ini kurang baik, kurang ajar sama gurunya. Bal yaqulu, tapi hendaknya berkata kepada sang guru adh-dhahir, bahkan menisbatkan dengan kelemahan menurut pandangan kami yang lemah sang guru, adh-dhahir sepertinya, adh-dhahir itu kayaknya, annal maslahata, sesungguhnya yang baik kayaknya fi kadza, bukan begini tapi begini. Hatta jalan pun salah, bukan gini guru. Sepertinya guru jalannya yang benar, apa bukan yang kiri kayaknya. Padahal kita tahu yang benarnya itu, cuma anda bilang, ya, salah itu guru, ini salah itu sesat. Nah. Ngomong aja yang baik. Mohon maaf guru, apa bukan yang kiri kira-kira jalan yang tempat yang kita tuju. Ini bahasanya tetap sopan. Walaikulu ra'yu indi kada. Jangan bertanya kepada guru, gurunya punya pendapat, lalu berkata, pendapat saya tidak begitu, gini pendapat saya. Mengatakan ra'yi, pendapatku, di depan sang guru. Ini kurang ajar murid. Biarpun pendapatnya lebih bagus, tapi tidak boleh di hadapan guru seperti itu. Harus punya adab. Al-babur ra'was awshib hidhalika. Walayakul awshib hadhalika. Ra'yu indi kada. Pendapatku kita awshib hudhalika, atau yang serupa dengan itu. Maksudnya, walayakulu ra'yu indi kada. wa syibha dzalik au syibha dzalika asybha ma'tufnya kepada qaul ar-ra'yu. Ar-ra'yu indi kada itu maqam nas, makannya nasab. Wa la yaqulu jangan mengatakan ar-ra'yu indi kada itu tempatnya nasab kalau dalam i'rabnya. Au syibha dzalika atau yang seperti itu juga, maka syibhanya dibaca nasab. Wa la yaqulu syibha dzalika. Al-babur rabi'u bab yang keempat. Fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syaikhi wa rifqati. Tata krama seorang murid dengan pelajaran-pelajarannya dan apa yang hendaknya ia tekuni dengan sang guru dan juga apa yang harus didahulukan untuk ditekuni bersama teman-teman. Wa fihi thalathata asyara nau'an, ada 13 macam minal adabi tata krama. Al-awwalu yang pertama, tolong didengar ini nasihat beliau. Siapapun ini, pengen jadi apapun kita, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha kaya. Fayuhassilu, yuhassilu. Tahsila, yuhassilu, tahsil, belajar. Hasola yahsulu, mendapatkannya. Fayuhassilu, hendaknya dia mempelajari terlebih dahulu. Awalan terlebih dahulu, arba'ata ulumin, empat materi, empat ilmu. Pertama, empat ilmu. Pertama adalah ilmu dzatil aliyati, ilmu zat aliyah, tentang kenal Allah, zat yang maha tinggi. Dalam hal ini wa yakfihi, dan cukuplah bagi seorang murid, wa yakfi dan mencukupi hi kepada seorang murid, ayat kita jika ayat kita untuk meyakini annaha sesungguhnya zat aliyah, zatnya Allah itu mawjudatun, ada. Pertama meyakini. Dalam bahasa lain, belajar ilmu akidah, akidah ringan. Kayak akidatul awam yang kita pelajari di setiap duha. Annaha mawjudatun, zat Allah itu ada. Qadimatun dahulu, baqiyatun abadi, dan tidak ada akhirnya. Munazzahatun, terbebaskan, tersucikan, terbersihkan. Anin naqaisi, dari segala kekurangan. Muttasifatun, dan zat Allah itu bersifat. Bisifatil kamalati, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Maknanya, maksudnya apa? Yang paling pertama utama fardu ain bagi kita adalah mengenal Allah, zat Allah. Dengan mengenali sifat-sifat kesempurnaan zat Allah. Yang kedua setelah itu ilmu sifati, mengenal sifat-sifat Allah. Semua tertuangkan dalam ilmu akidah ini. Wa yakfihi, dan cukuplah bagi seorang murid ayata kita agar untuk meyakini anna dzatal aliyyata, bahwasanya zat Allah yang maha tinggi, zat Allah itu muttasifatun, bersifat, punya sifat-sifat. Bil qudrati, dengan sifat qudrah. Alhamdulillah, kita pelajari di kitab apa, Aqidatul Awam, qudrah, Allah maha kuasa, kuasa yang mutlak, sifat yang tunggal. Wal iradah, dan Allah maha berkehendak. Wal ilmi, dan Allah maha tahu. Wal hayati, Allah maha hidup. Was sami, dan Allah maha mendengar. Wal basari, Allah maha melihat. Wal kalami, Allah maha berbicara. Ini semua adalah sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang dahulu dan dahulu, tidak berpermulaan, ada pada Allah ta'ala. Sudah belajar akidah, bisa dimurojaah di pelajaran Aqidatul Awam tentang sifat-sifat 20 Allah. Dan sifat Allah tidak hanya 20, akan tapi 20 adalah sebagian dari sifat-sifat Allah yang harus dibahas dengan detail demi kemantapan pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah. Al-thalithu, yang ketiga adalah ilmu al-fiqhi, ilmu halal haram, ilmu fikih. Wa yakfihi, dan cukuplah bagi seseorang mempelajari ilmu fikih tersebut. Ma yutqinu, ma sesuatu yutqinu yang bisa murid tersebut serius bihi dengan ilmu ta'atahu, untuk taat kepada Allah. Artinya yutqinu menjadi benar. Yutqinu menjadi benar dan serius. Atqana yutqinu itqanan, benar dan serius. Inna Allah yuhibbu minal abdi idha amila syai'an fa'atqana, dalam hadis. Allah itu senang kalau hambanya melakukan sesuatu itu dengan serius dan benar-benar itqan. Belajar ilmu fikih yang bagaimana? Ilmu yang sekiranya bisa kita itu serius dan benar dalam melakukan taat kepada Allah. Min toharotin, dari bab toharoh, bersuci, ngerti wudu, ngerti air. Wasolatin, solat, wasiyamin, dan puasa. Bab fikih-fikih praktis, safinah. Kecil, tidak apa-apa, tapi kecil mateng. Baikkan lahu malun, kemudian setelah itu kok punya rezeki banyak, wajib ta'allama, belajar ma yajibu alaihi fihi, kewajiban-kewajiban yang ada urusannya dengan fihi, harta. Bab zakat. Wala yuqdim ala amrin, dan jangan sampai melakukan, yuqdimu maju, ala amrin terhadap sesuatu. Jangan yukdimu ala amrin, jangan sampai mengambil satu langkah. Yukdimu maju ala amrin terhadap sesuatu, maksudnya jangan mengambil satu langkah atau perbuatan. Hatta ya'lama, kecuali dia tahu, hukum Allah ta'ala fihi, hukum Allah yang punya harta tadi. Aku mau jual beli ini, boleh tidak menurut agama? Aku mau dagang ini, boleh tidak menurut agama? Aku mau begini, boleh tidak menurut agama? Selamat kalau orang begini. Tanyanya setelah jadi, kiraan ditegur jangan, susah. Malah nyalahkan gurunya, repot ya Ustaz, semuanya enggak boleh. Jangan mengambil langkah kecuali sudah mendapatkan petunjuk dari sang guru. Tujuan kita menuju surga. Al-ilmu rabi'u, ilmu yang keempat adalah ilmu al-ahwali wal-maqamati, ilmu tentang hal, keadaan, maqamat, derajat. Dalam bahasa lain, ilmu akhlak. Inilah yang sering kami suarakan, kurikulum yang sudah kami siapkan untuk orang sibuk, mahasiswa, profesional, pejabat yang empat hal saja, enggak usah banyak-banyak. Yang pertama, belajar akidah praktis. Beberapa pertemuan saja sudah beres. Kalau ada yang mendengar suara ini mau minta kursus, di kursus nanti. 16 pertemuan selesai akidah. Yang kedua adalah fikih praktis. 16 pertemuan selesai fikih, mulai bab wudu, salat, untuk kepentingan ini. Akhlak, ini yang akan mengembangkan kita untuk rindu terus menuntut ilmu. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua. Akhlak ini akhlak, akhlak praktek, bukan teori. Kalau teori semua orang faham, misalnya hukum berbakti kepada orang tua adalah wajib. Tapi kenapa masih nyelekit sama orang tuanya? Karena ilf akhlaknya di otak, bukan akhlak disadari. Namanya ilmu hal itu disadari oleh hati, bukan di sini. Aku harus berbakti pada ibundaku, ayahandaku. Aku tidak boleh memutus tali persaudaraan. Aku tidak boleh rebutan waris. Aku. Itu ilmu al-ahwal wal maqamat. Hal itu keadaan, maqam ya maqam, pangkat. Maksudnya ilmu akhlak. Akhlak itu kan menjadikan watak, karakter, sifat seseorang jadi baik, dan di hadapan Allah pangkatnya tinggi karena akhlaknya mulia. Wa makhadi'in nufusi, ilmu tentang tipu dayanya hawa nafsu yang ingin menjerumuskan kita. Makhadi', tempat tipu dayanya hawa nafsu. Wa makaitiha, sama tipu daya, bingung bahasa Indonesia menerjemahkan tuh. Bahasa Arab tuh makhadi', tipu daya bahasa Indonesianya. Makayit, tipu daya. Cuman bahasa Arab tuh indah, beda lafadznya tapi maknanya sudah mendekati, tapi indah. Makhadi', ya pen, oh ya, makhadi', anggap saja begini, penjerumusan hawa nafsu, wa makayidiha, dan tipu daya hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Inna nafsal ammaratun bisu, nafsu mengajak kepada kejelekan. Ini makhadi', makayid, tipu daya. Wa majri majra dalika, dan yang seperti itulah, atau yang sepadan, yang seperti itu, urusan-urusan, godaan-godaan kepada keburukan. Waqad daraka radhalika kullahu, waqad dzakara dan telah menyebutkan dalika kepada itu semua, kullahu semuanya. Siapa yang menyebutkannya? Al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fi bidayatil hidayati, di kitab bidayatul hidayati. Oh, kitab akhlak yang luar biasa, kecil maqam, orang tidak akan melewati, orang tidak akan sampai maqam tinggi kecuali sudah merasakan bidayatul hidayah. Bidayah, hidayah, pemula hidayah. Kalau kita belum bisa menyocokkan perilaku kita dengan kitab bidayah, gimana kita sampai nihayah? Hidayah itu permulaan. Kalau kita belum bisa mencocokkan, menerapkan kitab pemula, gimana kita bisa sampai kepada tingkat teratas? Sayyid Abdullah bin Thahir dalam fi Sulami Taufik. Sayyid Abdullah bin Thahir di dalam kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik juga itu gabungan antara yang disebutkan tadi. Bahkan di Sulam Taufik malah akidah terlebih dahulu, kemudian fikih, terakhirnya adalah akhlak. Kitab Sulam Taufik. Tahun depan kita baca, tahun ini kita baca Safinah, tahun depan kita kitab Sulam Taufik. Wathani, yang kedua, apa semestinya yang kita pelajari? Yang kedua, lah ini loh, hei calon dokter, pelajari dulu itu. Hei calon insinyur, pelajari itu. Kalau pengen jadi insinyur ahli surga, pengen jadi dokter ahli surga. Itu tadi kata Syekh Hasyim Asy'ari. Baik. Wathani, yang kedua lah ini. Ini pertama dan paling utama. Jangan sampai kita lepas daripada apa yang dikatakan beliau. Tokoh besar beliau. Pendiri Nahdlatul Ulama. Maka penerus Nahdlatul Ulama harus berdasarkan ini semua. Akidahnya dibenerin. Ngerti mana akidah sesat, mana akidah yang harus dihindari. Jangan sampai ikut Nahdlatul Ulama hanya ikut organisasinya, tidak ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Lah ini namanya pencuri masuk rumahnya orang. Tidak bisa. Kalau ikut Nahdlatul Ulama, ikut manhajnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendidikan beliau. Oh, ngadikidah enggak benar ngurusi NU bisa bermasalah nanti. Kalau ikut Nahdlatul Ulama, ya ikut cara apa yang beliau hadirkan. Karena Mbah Hasyim itu membuat organisasi bukan untuk bangga-banggaan. Beliau ingin menyelamatkan umat. Lahir batinnya, batinnya di akhirat, akidah penekannya. Wathani, yang kedua, ayudbi'a fardu'ainihi bita'allumi kitabillahil azizi. Setelah fardu'ain tadi, kita belajar Al-Quran. Bacaannya yang benar. Jadi imam gampang. Fayutkhinu itqanan jayida. Yutkhinu sungguh-sungguh. Itqanan jayidan, dengan kesungguhan yang benar. Sungguh-sungguh dan benar lagi. Maksudnya benar belajarnya. Alhamdulillah Al-Bahjah sudah ada metode tashili. Tashili, semua santri harus ngambil metode tashili. Seperti metode yang lainnya, Masya Allah. Metode-metode dari dulu kita ada metode Baghdadiyah. Masih ingat saya pakai metode anakum, ainakum, inakum terus. Babibu, tatitu, tatitu. Ini kan. Nah, ini ada dulu. Mulai berkembang ada qiraati, ada ummi, ada macam-macam. Dan Al-Bahjah ada tashili. Semuanya adalah tujuannya agar kita baca Al-Quran baik dan benar. Metode apa saja, tapi itqanan jayida, yang benar. Wa yajtahidu, dan berusaha setelah itu. Fi fahmi tafsirihi, memahami makna tafsirnya. Wa sa'iri ulumihi, dan segala macam-macam ilmunya. Ilmu yang ada urusannya dengan Al-Quran. Ilmu bahasanya. Ilmu-ilmu usul tafsirnya, ulumul Qur'annya. Fa innahu aslul ulumi, sebab yang namanya Al-Quran itu pokok daripada segala ilmu. Wa ummuha, induknya. Wa ahammuha, dan yang terpenting dari ilmu-ilmu. Harus punya Al-Quran. Artinya, Biarpun Anda jadi apapun, harus dekat dengan Al-Quran. Berusaha memahami Al-Quran. Melalui petunjuk para mufassirin tentunya. Belajar tafsir tidak boleh henti. Karena dalam Al-Quran itu keindahan semuanya. Dalam Al-Quran ilmu semuanya. Dalam Al-Quran keagungan semuanya. Thumma yakhfadhu min kulli fannin. Dengar para santri. Biarpun umurmu sudah gede, umurmu sudah banyak, tetap kita harus memulai dari dasar. Wa thumma yahfadhu min kulli fannin mukhtasara. Setiap fan ilmu, fikih ini, kita hendaknya bisa menekuni menghafal dari kitab yang mukhtasara, yang ringkas. Itu seperti rumus nahwu jurumiyah misalnya. Fikih safinah. Itu sebetulnya untuk rumus itu. Kalau ini matang, bangunan dasarnya kuat, dibangun di atasnya bisa hebat. Wong belajar safinah malu gara-gara umurnya sudah kedaluwarsa. Belajar minhaj, serem. Langsung fatul muin. Betul. Dia orang istiqomah. Akhirnya apa? Belajar. Maksudnya istiqomah, belajar tidak, waktu mau belajar tidak faham, lulus tetap tidak faham, istiqomah dalam ketidakfahaman. Makanya kami sampaikan serukan, biarpun Anda sudah umur masuk ke tempat ini, belajar dari dasar. Kalau enggak bisa dasar, enggak akan bisa belajar selanjutnya. Dasar, cuman bedanya karena Anda seorang yang sudah dewasa, belajar dasar lebih gampang, nalarnya cepat nangkep. Belajar harus dasar mukhtasar yang ringkas. Ya jama'u fihi, yang di situ ada di dalamnya, baina tarafay minal hadithi wa ulumihi, ada di dalamnya pemahaman tentang hadith dan ilmu-ilmu hadith. Wal usulaini, dan dua usul, usul luhah, asal bahasa itu nahwu sharaf. Harus ngerti dong ilmu nahwu sharaf kalau ingin menekuni dunia agama, tafsir dan seterusnya. Jangan meremehkan. Ada kesombongan orang. Sebetulnya kan tinggal insaf saja. Memang sombong itu tetap enggak baik bagi siapapun. Yang bisa baca kitab meremehkan orang, kalau enggak bisa bahasa Arab mungkin enggak akan bisa paham apa-apa. Juga salah yang demikian itu. Begitu juga ada orang yang enggak bisa baca Al-Qur'an, enggak bisa baca Arab, itu malah meremehkan. Untuk faham tidak harus ngerti bahasa Arab loh. Kenapa kok ngomong gitu? Belum tentu. Ya memang belum tentu. Paling enak kan insaf. Kalau saya belum ngerti bahasa Arab, saya harus belajar bahasa Arab. Kan selesai gitu saja. Kok pakai sombong? Pernah suatu ketika kita duduk dengan satu orang ya, mungkin menganggap kita tidak mengerti bahasa Arab, sehingga dianggap satu madhab dengan dia. Belum tentu orang ngerti bahasa Arab lalu alim. Belum tentu. Memang belum tentu. Tapi apa maksudnya omongan itu? Banyak kok. Kita bisa lebih faham biarpun tidak ngerti bahasa Arab. Nah, sudah sombong kita lebih faham. Kalau memang tidak faham, belajarlah. Nahwu, belajar sorob. Ini tentunya bagi orang yang ingin menekuni ilmu tadi. Ilmu Al-Quran, tafsir, dan seterusnya. Wala yushghiluhu, tapi ingat ilmu-ilmu tadi, belajar ilmu nahwu, ilmu sorob itu, la yushghiluhu, jangan sampai menyibukkan dalika yang demikian itu. Kulluhu, semuanya. Andirsatil Qur'ani, dari belajar Al-Qur'an. Al-Qur'an penting, wa ta'ahudi, dan menseriusi. Ta'ahud itu adalah belajar dengan detail dari bacaannya, makharijnya, tajwidnya. Wa mulazamatihi, jangan sampai kesibukan kita kayak apapun belajar ilmu-ilmu itu menjadikan kita tidak mulazamah, tidak terus-menerus hi dengan Al-Qur'an. Wiridan, kita jadikan wirid minhu kulla yaumin, setiap hari. Wa mulazamatihi, menekuni Al-Qur'an wiridan, sebagai wirid. Wirid itu adalah rutinan yang kita tekuni. Apakah sehari dua, satu lembar, atau sehari setengah, lima ayat. Pastikan kalau bisa. Kalau istiqomah, indah. Allah akan berikan pemahaman secara khusus. Nanti Al-Qur'an itu unik. Kalau sudah Allah berikan pemahaman, biarpun kita tidak ngerti bahasa Arab, karena ketulusan Allah akan beri pemahaman di dalam hati. Baca yang sering. Wal yahdhar min nisyanihi, awas. jangan melupa ba'da hifdhihi, setelah menghafalnya. Artinya setelah menghafal Al-Quran, berusahalah untuk dijaga hafalannya. Waqad warada fihi ahadithu, telah datang riwayat-riwayat, tazjuru anhu, yang tazjuru mewanti-wanti, anhu dari lupa hafalan. Sudah banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya jangan sampai kita lupa dengan hafalan Al-Quran. Dan dianggap sebagai dosa gede orang melupakan Al-Quran, cuman para ulama memaknai yang dimaksud dosa gede melupakan Al-Quran adalah lupa hukum-hukumnya. Sudah ngerti hukumnya kok masih ditinggalkan, dosa gede. Adapun yang kedua adalah orang yang sudah pernah menghafal tapi tidak berusaha untuk menjaganya. Tapi kalau orang sudah berusaha menjaga kok lupa, ya dimaafkan. Kan lupa itu bukan dibuat-buat, namanya lupa. Jadi kalau orang sudah pernah menghafal dan dia berusaha untuk menjaganya kok masih lupa, dimaafkan. Allah Maha Pengampun. Jadi dua saja yang dihukum yang dosa. Yang pertama adalah ngerti hukum tapi ditinggalkan. Itu seperti lupa Al-Quran. Yang kedua adalah memang dia sama sekali tidak melupakan, tidak ada kerinduan untuk menjaganya, plus main-main, maka menjadilah orang itu melakukan dosa besar. Tapi kalau tiba-tiba, maksudnya orang yang sudah berusaha, dia enggak pernah berusaha menjaga, itulah yang dosa. Enggak berusaha, malah sudah enggak pernah berusaha menjaga. Karena kenapa kau tidak pernah berusaha menjaga? Karena memang tidak ada kerinduan kepada Al-Quran. Jangan sampai gara-gara ini pada takut menghafal Al-Quran. Enggak usah, jangan takut. Yang penting kita sudah rutin menjaga setiap hari, mengulang-mengulang. Kalau tiba-tiba lupa, tidak dosa. Kemudian, وَيَسْتَخِلْ بِشَرْكِ تِلْكَ الْمَحْفُودَاتِ عَلَى الْمَشَيَخِ. Dan hendaknya menyibukkan بِشَرْكِ تِلْكَ الْمَحْفُودَاتِ, dari hafalan-hafalan tadi, baik hafalan Al-Qur'annya atau yang lainnya, itu hendaknya disodorkan kepada seorang guru. Takut keburu salah dihafal. Bukan saja urusan Al-Qur'an, ilmu yang lainnya pun demikian. Takut salah hafal. Salah dihafal kan repot. Wal yakhthar minal i'timad bidzalika al-kutubi ibtida'an. Kalau kita mau menghafal, jangan hanya bersandarkan kepada kitab. Ketemu kitab langsung hafal. Oh enggak. Ambil kitab, sodorkan kepada guru, dibaca, baru nanti dihafal. Jangan ketemu langsung dihafal, tatonya salah. Kalau sudah salah, melengket jadi hafalan yang salah. Bal ya'tamidu bi kulli fannin man huwa ahsana ta'liman. Akan tapi hendaknya kalau kita ingin menghafal, menekuni sebuah ilmu, hendaknya kita ya'tamidu, murid tersebut bersandar fi kulli fannin, setiap disiplin ilmu, man huwa, kepada orang ahsana ta'liman, yang benar-benar bisa ngajar dalam hal itu, lahu, kepada orang tersebut. O aktaro tahkikon, yang lebih banyak menseriusi, tahkik itu serius, fihi, di dalam ilmu tersebut. Wa yura'i fi masyayikhihi, dan hendaknya kita memperhatikan guru-guru yang di dalamnya ada ad-dina, ada agamanya, ilmunya, syafaqata, lembut lemah lembut kasih sayangnya, wa khairiha. Jadi kepada guru-guru yang dia memang punya ilmu, agamanya dekat kepada Allah, kemudian lemah lembut, wal ya'khud minal khifdi wa syarhi ma yumkinuhu, hendaknya seorang murid itu biasa mengambil hafalan, syarah semampunya, artinya memperluas ilmunya. Wa yutiku ma yumkinuhu, yang mungkin ia lakukan. Wa yutikuhu haluhu, dan keadaan murid tersebut mampu. Artinya setelah ilmu tadi, yang pertama tadi kita ingin memperluas, oleh tambah lagi. Biarpun Anda seorang dokter, enggak ada salahnya memperdalam ilmu agama lagi, tambah lagi. Min huiri iktarin mumillin, tapi syaratnya ya jangan sampai menjadi bosan. Wong tugasnya menekuni ilmu kedokteran, tak taunya belajar kitab. Nah ini termasuk, ada suatu ketika kami masuk pesantren, ada anak di kampus ngambil pendidikan umum, enggak tahu dokteran atau apa. Pengen tinggal di pondok pesantren. Di pondok pesantren pelajarannya tak taunya belajar apa kamu? Fathul Mu'in. Oh, apalagi Alfiyah Ibnu Malik. Wah, serem banget kamu. Rupanya memang mahasiswa ini tidak dibuatkan program khusus. Jadi masuk ke pondok hanya ikut-ikutan. Yaitu yang masuk tidak faham, keluar tidak faham. Akhirnya bosan, belajar enggak faham ini. Wala taksirin, jangan sampai teledor. Ada sisa waktu, enggak bisa, enggak mau belajar. Ada kesempatan, enggak mau nambah ilmu. Wala taksirin mukhilin, jangan sampai kita teledor yang sampai mukhil itu ngerusak. Sayang dong, kecerdasan bakal berakhir, umur pun akan berlalu. Mukhilin bijawdati taksili, jangan sampai kita itu teledor sampai merusak bijawdati tahsili, melusak kualitas kita di dalam menuntut ilmu. Maknanya yang diingatkan kepada kita oleh Syekh Hasyim Asy'ari, selagi ada waktu, yuk kita manfaatkan waktu kita. Jangan sampai kita teledor yang menjadikan sebab ilmu menjadi tidak banyak yang kita dapat. Akhirnya menjadikan tahsil kita itu enggak baik. Ilmu kita enggak benar. Makanya termasuk kami himbau kepada siapapun yang menampung mahasiswa di dalamnya, yang mereka tidak bisa belajar agama secara panjang waktunya, berikan kurikulum yang pendek tadi. Jadi mereka harus matang dari sesuatu yang kecil ini. Kalau tidak serius, mereka tidak faham. Kalau tidak faham, tidak bisa ngamalkan. Terus untuk apa nanti? Dan jangan sampai mereka tuh bosan belajar ilmu karena tidak faham-faham. Semua itu orang itu akan bosan dengan sesuatu yang tidak faham. Bosan tidak faham. Tapi kalau faham, senang. Dia akan ingin menambah ilmu, dan seterusnya. Wathali itu yang ketiga, insyaAllah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Ridwan dari Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Buya, saya mau bertanya, apakah berbekam di bulan puasa dibolehkan? Apa? Berbekam. Berbekam. Bekam. Nah, bekam. Baik. Oh, di dalam mazhab kita berbekam. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa. Disebutkan dalam riwayat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yasumu yahtajimu wa huwa shaimum. Nabi pernah berhijamah dalam keadaan beliau puasa. Adapun riwayat dari Nabi yang berbunyi aftaral hajimu wal mahjum, orang yang berhijamah dan yang menghijamah itu batal puasanya. Dijelaskan para ulama, sebagian mengatakan hadisnya ini adalah sudah dihapus. Yang jelas di dalam madhab kita Imam Syafi'i, madhab lain berbeda. Madhab Imam Syafi'i mengatakan hijamah bukan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang jelas, karena pernah Nabi berhijamah cantuk dalam keadaan beliau berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Meli dari Malangbong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu, izin bertanya. Saya tinggal bersama teteh dan teteh saya udah nikah. Nah, otomatis serumah sama kakak ipar saya. Apakah saya harus pakai kerudung apa enggak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ada seorang anak gadis, saya jelaskan. Saya itu kan banyak ya. Saya seorang gadis punya kakak perempuan teteh, menikah dengan seorang laki-laki. Nah, saya serumah, apakah saya harus menutup kerudung? Jawabnya adalah iya. Sebab suami tetehmu adalah orang lain, bukan mahram bagi Anda. Dan alangkah banyaknya orang mengentengkan masalah ini. Tanpa disadari setiap hari di rumahnya terjadi maksiat dan keharaman. Jadi di depan kakak ipar, Anda adalah bukan mahram. Yang rambut Anda tidak boleh terlihat. Anda juga tidak boleh berduaan dengannya. Harus menutup aurat. Patuhilah Allah, maka Allah akan berikan segala kemudahan. Kok ribet? Bukan ribet. Nanti akan diberi oleh Allah ganjaran yang luar biasa di surga nanti. Jangan ngentengin, Masya Allah. Dan Anda, sebagai seorang istri, jika punya adik perempuan, ajari, jangan sampai, na'udzubillah, adik perempuanmu membuka auratnya di depan suamimu. Kalau Anda biarkan, Anda dungu duluan, wahai para istri. Karena adikmu juga perempuan. Yang na'udzubillah, setan bisa berbisik macam-macam, dan yang jelas haram. Kita harus tahu, mungkin sebagai seorang kakak perempuan berkata, dek, tutup aurat, gak boleh. Harus begitu dong. Ini adalah aturan agama demi kebaikan semuanya. Baik ipar. Dan juga bukan saja ipar beda, Pak. Kalau paman beda. Paman boleh kelihatan rambutmu, pamanmu. Kemudian kakekmu, ponakanmu. Kalau ipar itu sebabnya gini. Kalau nanti kakak perempuanmu itu meninggal, bisa menikah dengan dirimu. Orang lain murni, dirimu dengan dia adalah orang lain. Semoga panjang umur. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Aulia dari Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya terkait dengan sholat. Bagaimana sikap kita sebagai makmum jika mendapati imam tiba-tiba di tengah-tengah sholat sakit lumpuh, tidak bisa berdiri? Tetapi sakit lumpuh, baik. Sakit lumpuh tidak bisa berdiri, tetapi masih bisa mengimami. Bagaimana dengan gerakan kita? Ikut gerakan imam atau kita tetap berdiri seperti sholat pada umumnya? Terima kasih, Buya. Baik. Bolehkah seorang imam itu duduk, kemudian makmumnya berdiri? Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, imam lumpuh boleh. Imam lumpuh boleh, tidak bisa berdiri. Cuman sebaiknya imam dipilihkan orang yang tidak lumpuh, agar sempurna untuk diikuti. Sebab innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sebab imam itu dihadirkan untuk diikuti. Kalau imamnya duduk, makmumnya berdiri, sedikit ada kesusahan untuk mengikuti. Tapi mengikuti maknanya ya waktu rukuk, rukuk. Cuman cara rukuknya ya kalau kita berdiri, berdiri. Nah, di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau imam, yang jelas boleh semuanya. Semua madhab mengatakan imamnya lumpuh boleh. Imam lumpuh boleh. Imam tidak bisa berdiri boleh. Dan ini juga terjadi pada zaman Nabi waktu Nabi sakit. Jadi imam duduk boleh. Cuman perbedaan di antar ulama, makmumnya berdiri atau duduk. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, imam duduk karena memang tidak bisa berdiri, maka duduk bagi sang imam seperti berdiri. Maka bagi makmum yang bisa berdiri, harus berdiri. Karena dia bisa berdiri. Selain dari madhab kita Imam Syafi'i, ada sebagian madhab khusus yang sekarang ini juga ada. Selain dari madhab Imam Syafi'i, ada madhab yang mengatakan makmumnya harus duduk karena imam itu dihadirkan untuk ditiru. Karena imamnya duduk, maka makmumnya juga ikut duduk. Itu bukan madhab Anda semua yang madhab Syafi'i. Jangan ikut, ikutilah ini madhab Syafi'i. Kalau imam duduk, kita tetap berdiri kalau kita memang bisa berdiri. Jadi kalau masalah kebolehannya, boleh disepakati oleh para ulama. Hanya perbedaannya adalah makmumnya haruskah berdiri atau harus duduk. Dalam madhab Imam Syafi'i, makmumnya harus tetap berdiri selagi dia mampu berdiri. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Cukup insyaallah. Alhamdulillah kita bisa terus istiqomah di majelis ini. Jangan lupa halaqah fajar, kitab kecil tadi. Imbuan Syekh Hasyim Asy'ari, baca yang kecil-kecil dulu. Safinatun Najah setiap pagi. Kemudian duha, Aqidatul Awam, kecil-kecil semuanya. Kemudian Madrasah Ramadan, nasihat Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian setelah itu Sabtu besok sama Ahad, seperti biasa tafsir dan hadis. Buk bersama. Oh, ini ada susulan bagi yang alhamdulillah, Masya Allah, semuanya alhamdulillah. Masalah kan macam-macam nih. Untuk buka bersama, kami undang kepada siapapun untuk bisa hadir ikut buka bersama. yang punya kesempatan untuk silaturahmi ke Al-Bajah, gak usah bawa apa-apa, insya Allah disiapkan sarapan. Karena memang kalau sarapan buka, karena sudah alhamdulillah kemarin rupanya orang yang ingin membantu nasi bungkus sudah beres, cukup semua berapa ribu waktu itu. Cuman ada tambahan bagi yang ingin berpartisipasi, ini mengundang berpartisipasi karena juga akan diperkelap-rangkapan semuanya, mulai dari ini ada sound segala macam, ini semuanya sengaja ditawarkan. Kalaupun tidak, tetap ada sound-nya, tetap ada yang lain-lainnya, insya Allah. Ini ada bagi ingin berpartisipasi, sifatnya adalah bukan barang, barang mungkin buah-buah boleh, yang lainnya boleh, silakan. Ada ngadu apa di tempat sana atau uang, persilahkan. Ini memberikan informasi kepada siapa. Kemarin dikagetkan oleh umuman ditutup. Nah, ini kan gara-gara ditutup, waduh, saya masuk lagi ke kantong saya. Enggak, dibuka lagi untuk menyempurnakan program buka bersama. Dibuka lagi untuk menyempurnakan program bersama. Pendaftaran santri tafaqquh sampai tanggal 7 Syawal. Santri tafid sampai 15 Syawal. SMAIQ pusat masih ada dibuka sampai hari ini, ada tambahan kelas. SMPQ Cianjur dibuka sampai tanggal 16 Syawal. SMPQ Cianjur. Dibutuhkan, diperlukan guru-guru tahfidz dan tahsin Al-Quran yang siap ditraining menjadi trainer metode tashili. Kita ada tashili untuk bisa ditempatkan di beberapa pesantren Al-Bahjah. Infak rutin boleh dilanjutkan, infak instalasi air, pembangunan, mohon disuarakan kepada yang lainnya, paling tidak suarakan kepada Allah dalam panjatan doa, itu yang terpenting. Jangan lupa di tengah malam Anda untuk memohon kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyempurnakan pembangunan di pondok pesantren. Kalau ingin mengirim ke nomor rekening 7200-42092 Al-Bahjah, Yayasan Al-Bahjah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthur alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing kami untuk bisa menuntut ilmu dengan benar ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk memahami ilmu-ilmu yang ya Allah, ilmu-ilmu fardu'ain. Dalam urusan akidah dan ilmu halal haram, berikan kepada kami pemahaman. Dan kami mohon tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran untuk mudah kami ikuti. Dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan untuk mudah kami hindari. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jaga mereka ya Allah. Dan para santri ya Allah, para santri ya Allah, para santri ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Dan berikan kepada mereka semua ilmu yang manfaat dan semua yang telah belajar saat ini ya Allah. Bergabung dalam acara ini, berikan ilmu yang manfaat ya Allah. Ketawaduan hati ya Allah, akhlak yang mulia ya Allah. Semakin rindu kepadamu, kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ilmu yang berikan ilmu yang manfaat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan petunjuk dan bimbingan kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan kirimkan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Pemimpin yang baik ya Allah. Ahli iman ya Allah. Dengan akidah yang korida ya Allah. Ampuni kami dan ampuni mereka ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami, ungkapan kami, ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.